إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الحمد لله kita haturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang begitu banyak telah melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Khalifitin rahmah rahmakumullah, sehingga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah. Khalifitin rahmah rahmakumullah, kita sanjung namanya, kita agungkan, dan kita berikan persembahan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifitin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembacaan faedah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang darinya kita tahu bahwasanya min sunnati nabiyyina alaihi salatu wassalam adalah an-nikah. Khalifitin rahmah rahmakumullah, termasuk sunnah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ikhwalifiddin rahimahullah wa rahmakumullah, dan pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan masuk pada hadis berikutnya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ta'ala, masih dalam bab kitabun nikah, dalam kitabun nikah, nama warakallahu fikum, yaitu hadisnya Anas bin Malik juga. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa anhu, dan dari beliau, yakni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk al ba'ah. Ba'ah kemarin kita sebutkan bahwasanya maknanya adalah mu'natun nikah. Yaqulibin rahmakumullah, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang bisa menikah, baik dari sisi jasmaninya maupun dari sisi amaliyahnya, finansialnya. Yaqulibin rahmakumullah, ketika seorang hamba telah memiliki itu, maka disunahkan baginya untuk menikah. Jasmannya sehat, finansialnya cukup, maka Rasulullah SAW menyeru, ya ma'syarus syabab, man istatwa minkumul ba'ah fal yatazawaj. Wahai segenap pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu memiliki al-ba'ah, mu'natun nikah, baik secara jasmani, dia sehat, baik secara finansial, dia cukup, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Yaqulibin rahmakumullah. Sehingga ucapan Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murna bin nikah bil ba'ah, itu maksudnya ya'murna bin nikah. Yang memerintahkan kita untuk menikah ketika kita memiliki hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan. Qualifikasi rahmatullahi wabarakatuh. Karena itu lebih bisa menjaga agamanya. Demikian disebutkan alasannya oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Fa innahu ahsanul farj wa aghaddu lil basar, dikarenakan dengan menikah itu akan lebih bisa menjaga kemaluannya dan lebih bisa menundukkan pandangannya. Dalam keadaan kita tahu bahwasanya khafdul farj, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang haram, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan hal itu, na'am warakallahu fikum, hal-hal yang membuat kemaluan kita menyasar pada perkara yang keliru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qalibitnamkum, maka dengan menikah hal itu bisa lebih terjaga. Demikian pula menundukkan pandangan. Dengan menikah, na'amarakallahu fikum, akan bisa, lebih bisa untuk menundukkan pandangan. Ya khalifitun rahmat rahmatullah. Karena nikah yang demikian besar manfaatnya untuk hamba berkaitan dengan agamanya, maka syariat yang mulia ini memerintahkan agar umatnya tatkala tidak ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk menikah, agar dia segera menikah. Ikhwani fiddin rahmakumullah. Sebaliknya, wa yanha anit tabattul. Rasulullah SAW melarang dari at-tabattul. Yani tarkun nikah. Wa fi'lu tarahub. Meninggalkan pernikahan dan melakukan amarakallahu fikum ritual atau amaliyah kependetaan. Khalifitin rahmatullah. Dan ini adalah tabattul yang madmum, yang dilarang dalam syariat. Tarku malazah ad-dunyawiyah. Meninggalkan kenikmatan dunyawiyah untuk melaksanakan, menjalankan ibadah yang melebihi kadar yang telah diperintahkan. Ini tabattul. Baik malazah berupa at-tamattu' bin nisa', bersenang-senang dengan wanita, yang itu dilakukan dengan cara pernikahan. Atau at-talazzut bi tha'am wa syarab, bersenang-senang bernikmat-nikmat dengan makanan atau minuman. Khalifin rahmakumullah. Yang semacam ini tidak disyariatkan dalam agama. Bahkan agama melarangnya. Memperingatkannya. Khalifin rahmakumullah. Karena hal semacam itu bisa menjerumuskan seorang dalam tindak gulu di dalam agama. Tindakan berlebih dalam beragama. Dan itu sangat dikecam. Alkitab dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakan ini. Maka siapa saja yang melakukan seperti itu pun akan mendapatkan kecaman yang sama. Ya qalibitin rahmatullah. Dengan tegas Rasulullah SAW peringatkan at-tanaqqu fiddin. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Binasa orang yang tanaqqu, yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Ya qalibitin rahmatullah. Wattabattul. Termasuk diantaranya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang dia na'amwarakallahu fikum menghalangi dirinya untuk menikmatinya. Dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang lebih. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai dibarengi dengan bentuk yang lebih parah. Dalam rangka tabattul, dia melakukan ikhtisa. Apa itu ikhtisa? Ikhtisa di lafad al-khisa. Nam, yang terjemahannya mengebiri. Ya, yukalifin rahman wa rahmakumullah. Dilarang, dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal semacam ini pernah para sahabat minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk melakukan tabattul dan melakukan ikhtisa. Maka ini dilarang oleh agama. Dan insyaallah kita akan bahas terkait dengan ikhtisa ini. Dalam kesempatan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Wa yaqul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul walutal watuta. Menikahlah kalian dengan wanita yang walud, yang mudah mengandung, nggih. Mudah punya anak. gampangan amrakallahu fikum. Yang banyak anaknya. Ya qalibat rahmatullah. Kalau dengan janda yang kelihatan banyak anaknya, wateh ya amrakallahu fikum, ya. Wah, ini janda amrakallahu fikum anaknya 10. Berarti walutin amrakallahu fikum. Ya. Kan bisa gitu. Tapi masalahnya qalibat rahmatullah, kita dimiliki bahkan yang afdol. Menikah itu dengan as-sayyib, dengan pikir ya, nawarakallahu fikum. Demikian kata Rasulullah SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anhuman amarakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW mendapati beliau sudah menikah. Ditanya, "Apikron am-sayyib? Apakah yang kamu nikah itu perawan atau janda?" Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kata Jabir bin Abdullah, janda ya Rasulullah. Yeah. Ya. Ya khalifat rahimahumullah. Lantas Rasul mengatakan, kenapa enggak perawan saja anwar? Ya pikir saja anwar kalaikum. Kan dia bisa bermain dengan kamu dan kamu juga bermain dengannya anwar kalaikum. Khalifat rahimahumullah. Ya khalifat rahimahumullah. Lantas bagaimana kalau ternyata anwar kalaikum calon kita itu belum pernah menikah. Kita tahunya dari mana? Untuk mengkategorikan dia sebagai al-walud, itu bagaimana? Ya kali witan rahmatullah. Di masjid ini pulang amarakallahu fikum, sempat kita sampaikan amarakallahu fikum berapa cara. Tips amarakallahu fikum untuk mengetahui hal itu ya. Ya kali witan rahmatullah. Yang pertama, dengan melihat keluarganya. Biasanya na'amwarakallahu fikum seorang itu tidak jauh dari keluarganya. Ya kan ibit na'amakumoh. Dilihat keluarganya, Masya Allah, anaknya 100. Ya. Sebenarnya ini na'amwarakallahu fikum. Insya Allah na'amwarakallahu fikum. Balutin na'amwarakallahu fikum. Ya. Lu Masya Allah. Satu keluarganya 100. Luar biasa ini na'amwarakallahu fikum. Bisa itu na'amwarakallahu fikum. Ya. Dijadikan sebagai apa? Pedoman. Ya kali fitin rahmatullahumma. Yang kedua amarakallahu fikum, dilihat dari faktor siklus haidnya. Siklus haidnya. Kalau siklus haidnya lancar, amarakallahu fikum, insyaallah amarakallahu fikum mudah. Ya, meskipun dia nanti terlihat dari keluarga yang luar biasa banyak anaknya tadi amarakallahu fikum, tapi kalau siklusnya enggak lancar, afwan. Ya, secara tajrubah na'amarakallahu fikum, wanita semacam itu susah. Ya, dibuai na'amarakallahu fikum. Begitu ya. Ya qalifatun rahmakumullah. Sehingga itu juga bisa dihitu. Bisa ditanyakan na'amarakallahu fikum ketika sampean nador atau na'amarakallahu fikum hendak melangkah maju ke calon istri yang hendak antum nikahi. Ya kali fitnah hukum. Tapi kalau masalah ini yang kedua, amarakallahu fikum, bisa diperiksakan. Kadang-kadang amarakallahu fikum ada kendala kesehatan. Gitu ya. Ya kali fitnah hukum. Seperti yang terjadi di sebagian ikhwah kita ya, ikhwan fitnah hukum. Jadi menikah sudah lama sekali padahal ini istrinya ini termasuk kalau dilihat dari keluarganya luar biasa. Termasuk bisa dikategorikan sebagai apa? Wanita yang walud. Ya. Tapi kok lama enggak melahirkan, enggak lama enggak hamil. Ya kan ibn rahmatullah, setelah diperiksakan ternyata ada apa? Ada kendala. Iya. Yeah. Satu itu amarakallahu fikum, haidnya enggak lancar, siklus haidnya enggak lancar. Iya, yeah, setelah diperiksa ada kendala. Setelah diobati pitil. Iya, yeah, bisa. Dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ya kan ibn rahmatullah. Fa ini kata Rasulullah. Ayah. Tazawwajul walud al-wadudah. Al-wadud. Ya. Kafirul wuddi. Yaitu wanita yang penuh kasih sayang. Cinta. Baik pada suaminya maupun pada anaknya. Ini juga bisa ditengarai. Ya. Kalau tadi na'amaraqullahu fikum, kasusnya pada orang yang apa? Yang sayyib, orang yang janda mungkin ya, yang punya banyak anak na'amaraq, kita bisa tahu, oh iya, orang ini sayang sama anaknya. Buktinya anaknya gemuk-gemuk na'amaraqullahu fikum. Iya. Ya kalau ibn rahmakumullah berarti sayang ini na'amaraqullahu fikum. Kan bisa kita tengarai ya. Lalu bagaimana dengan itu? Dengan wanita yang belum pernah menikah na'amaraqullahu fikum. Belum punya anak na'amaraqullahu fikum. Ya kalau ibn rahmakumullah itu bisa dilihat dari pergaulan. Ya dilihat, oh kok ternyata sama anak kecil itu care banget ya. Masya Allah ini bisa. Na'amaraqullahu fikum. Ya bisa dijadikan sebagai apa? Tanda terkait dengan al-wadud. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fa inni mukatsirun fikumul anbiya yaumal qiyamah." Maka sungguh aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi besok di hari kiamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walau syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadis Ma'kil bin Yasar. Dan hadis ini memiliki syahid penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i juga Ibnu Hibban dari hadisnya Ma'kil Ibnu Yasar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qawlu kana ya'muruna bil ba'ah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kami dengan al-ba'ah. Wa ya an-nikah. Maksudnya adalah an-nikah. Liqawli alaihi salatu wassalam man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wa qawluhu wa yanha 'anil tabattul at-tabattul al-murabi at-tabattul madmun. Nih, tabattul yang dibenci. Na'am barakallahu fikum yang tercela. Wa huwa sulukum maslakan nasara fi tarkin nikah wa tarahub fi shawami'. Tabattul yang madmum yang tercela adalah tabattul dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, berupa meninggalkan pernikahan dan melakukan praktek kerahiban. Dengan melakukan ibadah secara berlebih tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat. Yanha fanaha anhu nahyan syadidan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan larangan yang cukup kuat. Na'amaraqallahu fikum. Yani an law syaddidu fin nahyi anhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat na'amaraqallahu fikum melarangnya. Melarang dari tindakan at-tabattul ini, tabattul al-mazmum. Adapun tabattul al-mahmud, at-tabattul mahmud, ya, maka ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya qali fi rahmakum. Maka yang semacam ini sangat diperintahkan. Kita semuanya semuanya diperintahkan untuk itu. Wa qalu, dan ucapannya tazawwajul walud ai tazawwaju minan nisa'i bihadhihi sifah. Hendaknya engkau menikahi wanita dengan sifat semacam ini, yakni al-walud. Al-walud huwa kasratul wiladah. Al-walud huwa kasratul wiladah. In kanat sayyibatin fakanat mumkinan lima'rifatihi hadhihi sifah li'annaha sabaka an walatat masala. Kalau wanitanya adalah janda, maka sangat mungkin untuk mengetahui sifat ini. Dikarenakan apa? Dia telah pernah melahirkan amarakallahu. Fa kaifa bil dzikr? Bagaimana dengan wanita yang belum pernah menikah? Ya falibitin rahmatullah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Tu'arafu bikasratil wiladah bi'aqaribiha. Diketahui sifat ini melalui keluarganya. Diketahui sifat ini yaitu kasratul wiladah melalui keluarganya. Li'anna dzalika wa dzalika li'anna al-wirasah kama takunu min al-khalqi adh-dhahir takunu kadzalika fil khalqil batin. Balasannya na'warakallahu. Dikarenakan yang nama keturunan na'warakallahu fikum, ya, itu bisa terjadi pada zahirnya mirip wajahnya, ya, na'warakallahu fikum. Juga terjadi pula pada apa? Batinnya, na'warakallahu fikum. Wa kadzalika takunu fil khafa'is jasadiyah. Demikian pula terjadi pada 6 kehusan-kehusan jasadi. Nawarakallahu kakinya mirip, ya, mungkin rambutnya mirip, nawarakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW bergembira ketika Qaif, ya, menyatakan hadza ibnu hadza pada Usama bin Zaid. Ya. Sempat sedih beliau na'amarakallahu fikum. Karena Usama bin Zaid itu terlahir dalam, ya, kondisi warna kulitnya berbeda dengan bapaknya. Ya. Kalau bapaknya wajah apa? Kulitnya na'amarakallahu fikum warnanya cerah. Ya, tapi kalau Usama bin Zaid warnanya gelap. Na'warakallahu fikum. Iya. Yeah. Sempat sedih. Jangan-jangan kan gitu ya. Na'warakallahu fikum. Kok gak sama? Nah, suatu ketika ya, na'warakallahu fikum, bapak anak ini tidur. Na'warakallahu fikum. Lewat Qaif. Qaif itu ahli identifikasi nasab. Iya. Dilihat dari na'warakallahu fikum bentuk fisik. Ya, na'warakallahu fikum. Iya. Yeah. Dari sisi badannya yang lain gak ada mirip. Namun kulitnya beda jauh. Ya. Rambutnya keriting. Sementara bapaknya enggak. Na'warakallahu fikum. Ternyata ada miripnya na'warakallahu fikum. Apa? Kakinya. Kakinya sama na'warakallahu fikum. Ya. Sehingga Qaif mengatakan. Hadza ibnu hadza. Ini ada anaknya ini. Langsung gembira Rasulullah SAW. Ya Qaif itu entah makmum. Jadi ada na'warakallahu fikum terjadi pada khasa'is jasadiyah. Nah. Ya falibatna hukmuh, keturunan itu. Fa'idha kanatil mar'atu min unasin tu'arafu nisa'uhu kasratul wiladah, fa'iyya walud. Kalau ada seorang wanita, falibatna hukmuh, dari kalangan orang-orang yang dikenal banyak anaknya, maka dialah wanita yang punya sifat walud tadi. Ya falibatin. Rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Walau kanat fikran, meskipun dia fikr, belum pernah menikah. Ya. I'tibaran bihali qaribatiha. Ya. Dengan Naam berpedoman dengan kondisi naam warakallahu fikum kerabat-kerabatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Qulu ucapan beliau fa inni mukatsirun fikumul anbiya yaumal qiyamah ayyubahi fikumul anbiya, yaitu berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi. Ay bikasratil atba. Minal ma'lum, nah, termasuk perkara yang diketahui, in atba'an Nabi alaihi salatu wasalam aktsarul atba. Bahwa pengikutnya Nabi alaihi salatu wasalam adalah paling banyak, terbanyak. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Kedua, uridat 'alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Dan ini ro'a manamiyah, nawarakallahu fikum. Yaitu beliau melihat dalam mimpi ya. Ya kan fitnah hadis ini ma'ruf sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tauhid. Untuk menjelaskan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yeah. Dan menyebutkan akan sifat-sifat mereka. Yeah. Hadisnya Ibnu Abbas dari jalan Sa'id Ibnu Jubair. Ketika Ammar Qal meluruskan pemahaman yeah, tentang orang yang meruqyah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Naam. Karena naam warakallahu fikum beliau berpendapat bahwasanya la ruqyah illa fil huma. Ila akhiri tidak ada ruqyah yang paling ampuh kecuali ketika meruqyah huma. Dan yang lainnya tadi sebelum itu. Maka naam warakallahu fikum nggih. Ibnu Zubair ketika mengetahui itu alasannya sehingga orang tadi meruqyah dirinya, minta diruqyah naam warakallahu fikum. Ketika dia disengat binatang berbisa, maka beliau menyebutkan hadis ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang di dalam hadis ini ya menyebutkan sifat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, di antara sifatnya adalah la yastarkun wa la yaqtaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Ya qad fitnah makmumah. Untuk meluruskan pemahaman tabi'in tadi. Ya qad fitnah makmumah. Lah dari hadis itu na'am warakallahu fikum, hadisnya panjang. Na'am warakallahu fikum. Di itu Rasulullah SAW ditampakkan umat-umat dari nabi-nabi selain beliau. Ya qad fitnah makmumah. Naam. Wara'an nabiyah, dan beliau melihat seorang nabi ma'ahu ar-rajul war-rajulain, yang pengikutnya cuma satu dua orang saja. Khadibidnakmu wan nabiyah laysa ma'ahad, ditampakkan pula seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Khadibidnakmu warufi'alau sawatun azim, kemudian ditampakkan kepada beliau kelompok manusia yang sangat banyak, yang besar, sekelompok besar manusia. Wa dhanna annahu ummatuhu, dan beliau mengira bahwasanya itu adalah umatnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Thumma rufiya, thumma rafa'a ra'sahu fa'idha sawatun 'adzim. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, ternyata ada sekelompok manusia yang lebih besar lagi. Qad saddal ufuk, saking banyaknya sampai na'amurakul mumi ufuk. Aksar minal awal, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Fakila, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hadi ummatuk, ini adalah umatmu. Khalifah bin Rahman rahimahullah. Dan di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaqadibit rahmanukmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbanyak dibandingkan umatnya nabi-nabi selain beliau. Yaqadibit rahmanukmu. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah SAW mengatakan, inilah arju antakun ayyakun antakunu satra ahlil jannah. Sungguh, aku benar-benar berharap agar engkau menjadi separuh penduduk surga. Rahukan alaih. Falibit rahmukmu. Dan dari hadisnya Ibnu Sa'id Al-Khudri, mutafakun alim ni hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang awal tadi. Wa fi riwayatin akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi, dan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa, Rasulullah SAW mengatakan, innal jannata innal jannata mi'atun wa ishruna saffan. Surga penduduknya terdiri dari 120 saf. Fa in hadhil ummah 80 saffa. Sementara umat ini menduduki surga sebanyak 80 saf. Fatakun hadil ummah miqdar sulusain. Maka amarakullah umat ini di surga itu sebanyak 2/3. Jadi banyak sekali amarakullah. Khalif bin Rahman rahimakumullah. Sehingga demikian amarakullah fikum, Rasulullah SAW mengharapkan demikian, dan memang seperti itulah umatnya nanti di hari kiamat menjadi umat terbanyak dibanding umat-umat nabi selain beliau. Ya fali fitin rahmin wa rahmakumullah. Dari hadis ini na'am warakallahu fikum terdapat banyak sekali faedah. Yang pertama na'am warakallahu fikum, fi bayan fawaidiz zawaj. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang faedah-faedah menikah. Khalifatun rahman wa rahmakumullah. Minha di antaranya imtisal wa amrillahi ta'ala. Menikah itu merupakan bentuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifatun rahmakumullah. 6. Karena Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ah, memerintahkan kita untuk menikah. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mentaati Rasul itu sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Maka perintah Rasul sama juga merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau dalam lafaz yang lebih sahih dalam hadis sebelumnya, lakinni ana usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Akan tapi aku sholat juga tidur, puasa juga berbuka, dan saya juga menikahi wanita. Sehingga nikah itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wal iktida bihadil mursalin. Dan itu termasuk enam mensuruh talaudhani. Enam, bimbingannya para rasul. Para rasul menikah. Khalid bin Rahman rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kasru sahwa mughaddil basar. Dengan menikah itu bisa mematahkan syahwat. Ya, yeah. Dengan menyalurkannya pada jalur yang halal. Mughaddil basar, dan bisa menundukkan pandangan. Yang keempat, tahsinul farj wa ifafun nisa, menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan wanita. Fadil bin Rahman rahimahullah. Yang kelima, adamu wuqu'il fahishata atau fahishati, bukan, adamu duyu'il fahishati fil muslimin. Dengan menikah bisa mencegah tersebarnya kekajian di tengah-tengah kaum muslimin. Khalifatun rahmatullah. Yang kelima, yang keenam, takfir tanasul alladhi bi tatimul mubahat, sebagaimana dalam sebutan dalam hadis ini. Enam, yaitu memperbanyak keturunan. Dengan menikah itu bisa memperbanyak keturunan yang dengannya kebanggaan Nabi akan menjadi sempurna. Ikhwali bin rahmatullah. Enam, yang ketujuh, tahsilul ajr minal jima fil halal, mendapatkan pahala dari jima yang halal. Khalifat rahmatullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayat di ahadna syahwatahu alau bi ajr, apakah kita yang menyalurkan syahwatnya dengannya dia akan dapat pahala? Mas, para sahabat Rasulullah mengatakan, ya, bagaimana kalau dia meletakkan di namarakallahu fikum di tempat yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula kalau dia menempatkan di namarakallahu tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Khalifat hadisnya Abu Hurairah. Khalifat rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedelapan, hubbu ma ahabbahur rasul alaihi salatu wassalam, mencintai apa yang dicintai oleh rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum ati bawan nisa'a, dibuat cinta diriku, diriku dibuat cinta, kata Rasulullah SAW, dari dunia kalian pada minyak wangi dan wanita. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Yang kesembilan, ijadul walad alladhi yanfa'u ba'dal mauti di du'aihi, memperoleh keturunan yang akan bermanfaat setelah kematian orang tuanya dengan doanya anak tersebut. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun salih yada'ulahu. Yang ke-10, al-intifa' bi syafa'atil wiladan. Nah, mengambil manfaat dengan syafaatnya anak-anak. Fitul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Fa'anfa'at ashabin Nabi alaihi salatu wasallam yaqul. Maka diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan yuqalu wildan yaumal qiyamah, dikatakan kepada anak-anak besok pada hari kiamat, udhulul jannah, ayo masuk surga. Ini dia. Qala, saya kuluna, Rasulullah mengatakan, anak tersebut mengatakan, ya Rab, hatta yadhula aba'una, kita enggak mau masuk, ya, sampai bapak-bapak kami masuk ke dalam surga. Khalifatun rahmatullah. Nah, wa ummahatuna, demikian pula ibu-ibu kami. Qala, fayatun, bahkan mereka pun datang. Qala, Rawi mengatakan, fayakulu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, mali arahum mubanti muhtantinina. Kenapa saya melihat mereka muhbantinin emumtani'in, enggak mau untuk masuk ke dalam surga? Mesti kongkong masuk, enggak mau namara kawafik. Kenapa? Nah, laki-laki Allah mengatakan udhul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Maka anak-anak tadi mengatakan saya kulun, ya Rab aba'una wa ummahatuna. Iya. Kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai bapak-bapak kami, juga ibu-ibu kami masuk ke dalamnya. Maka amarakallahu fikum, Allah mengatakan, udhulul jannata antum wa aba'ukum. Ayo masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan bapak-bapak kalian. Nah ini kalau enggak menikah enggak bisa, Mas. Kenapa? Enggak akan punya anak sampean. Namarakallahu fikum. Iya. Ya khalifat rahmakumullah. Dan akhirnya ini adalah waladus sulbin, bukan anak bungut. Apa nih ya? Bukan anak bungut. Meskipun ada fadilah namarakallahu fikum. Iya. Kita berbuat baik kepada anak yang kita temukan, ada fadilahnya. Tapi beda dengan anak yang namarakallahu dihasilkan dari usaha kita. Namarakallahu dengan menikah tadi. Khalifatun rahmatullahi, sehingga itu termasuk fadilat dan faedah dari menikah. Yang ke-11, ijadu zurriyah al-mu'minah allati tazhubu an diyaril mu'minin wa tastaghfiru lil mu'minin. Mewujudkan keturunan-keturunan yang mukmin, yang bisa menolong negeri kaum mukminin, dalam memintakan ampun bagi kaum mukminin. Evaluasi rahmah makmum. Dan berikutnya termasuk fawaid daripada menikah adalah ma fi zawaj minas sakani wal mawaddah wa rahmah bainaz zawjain. Yaitu dalam pernikahan akan terwujud yang namanya ketenangan, kecintaan dan kasih sayang antara dua pasang suami istri. Dan manfaat yang lain, ikhwan fillah rahimahullah wa rahmakumullah, minal manafi' allati la ya'lamuha illallah, dari kemanfaatan-kemanfaatan menikah yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itulah amarakallahu fikum, menikah ini termasuk perkara yang dihasung bagi mereka yang tidak memiliki kendala. Baik secara fisik maupun finansial. Ya qali fitin rahmatullahi wa. Dan hadis ini pula amarakallahu fikum dilarang yang namanya tabatul. Dilarang yang namanya tabatul. Ya qali fitin rahmatullahi wa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayanha 'anit tabattul nahyan syadida. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tabattul dengan pelarangan yang sangat. Ya qali fitin rahmatullah. Dan lebih daripada itu, dalam hadis ini dilarang yang namanya ikhtisa. Mahwal ikhtisa. Apa itu ikhtisa? Ya qali fitin rahmatullah. Insyaallah untuk ikhtisa kita bahas pada waktu yang akan datang. Ya qali fitin rahmatullah. Karena al-ikhtisa ini itu bisa berlaku pada adami, juga bisa berlaku pada hewan. Apa hukumnya kalau dilakukan, dipraktekkan hal itu pada Bani Adam? Dan apa hukumnya kalau itu dipraktekkan pada hewan? Barakallahu. Begitu ya. Ya qali fitin rahmatullah. Tapi karena jamnya sudah habis, dan barakallahu fikum. Al-afuna amarakallahu fikum, atas segala kekurangan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.